Di manakah kasih sayang jiwa? Di manakah teduhnya pelukan? Aku sebatang kara di dunia. Bila tadi kehendaki aku ada, mengapa dulu mereka pun bercinta sehingga aku jadi terlahir sebagai anak manusia? Aku sebatang kara di dunia. Buktikan bahwa memang ada cinta kasih antara manusia. Walau hina aku tetap saja, aku hamba Allah. Bicara saja pun tak cukup, kami butuh tangan-tangan tulus mengangkat hati. Sebagai derita, aku tak tahu apa-apa. Aku tak minta dilahirkan. Aku sebatang kara di dunia. Aku sih